menggamit kenangan zaman bersekolah. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata asyik. Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gani yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlalu